ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kita akan memasuki bab yang ke 12 halaman 59 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babun minasyirki alisti'adatu bighirillah. Bab termasuk kesyirikan isti'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Maksud dari bab ini adalah penjelasan tentang salah satu bentuk yang bertentangan dengan tauhid, atau salah satu jenis dari kesyirikan, yaitu isti'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-isti'adah? Al-isti'adah adalah al-iltija wal ittisam wa taharruz. Dia mengarah, berpegang teguh dan berlindung. Iya. Dan hakikat dari isti'adah, dia lari dari sesuatu yang dia takuti kepada siapa yang bisa melindungi. Nah, itu isti'adah. Dia lari dari hal yang dia khawatirkan, dia takuti, kepada siapa yang bisa melindungi dia dari hal tersebut. Isti'adah itu perlindungan dari sesuatu, dari kejelekan yang dikhawatirkan. Itu bahasa isti'adah. Berlindung dari kejelekan yang dikhawatirkan. Jadi kalau dia isti'adah kepada Allah, artinya dia itu berlari kepada Allah untuk melindunginya, berpegang dengannya. Iya. Dan isti'adah ini dari ibadah yang sangat agung, telah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis akan sebutkan beberapa dalil tentang hal tersebut. Ya, kalau isti'adah adalah ibadah, kaidahnya memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya syirik akbar. isti'adah itu sendiri, kalau dirinci tentang hukumnya, jadi yang pertama ada isti'adah yang merupakan ibadah. Nah, ini isti'adah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan yang kedua, ada bentuknya isti'adah kepada makhluk hidup yang hadir dalam perkara yang dia mampu. Jadi empat sifat makhluk hidup hadir dalam perkara yang dia apa? Dia mampu. Ini hukumnya boleh, tidak ada masalah. Ya. Hukumnya boleh, tidak ada masalah. Ya, kalau dia beristiadah kepada seorang agar supaya dia dilindungi dari kejaran perampok misalnya, maka orang ini hidup, hadir, padahal dia mampu, ini hukumnya apa? Hukumnya boleh, tidak ada masalah. Baik. Yang ketiga, kalau dia isti'adah kepada selain Allah. Isti'adah pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dibahas oleh penulis di sini, rahimahullah, pada perkara yang makhluk itu tidak mampu, atau pada makhluk yang gaib, tidak hadir, maka ini masuk di dalam syirik akbar. Yang keempat, kalau dia berkata, a'udzubika, kalau dia berkata, a'udzubillahi wabika, a'udhu billahi wabika, dia pakai waw di situ, maka ini masuk ke dalam syirik apa? Syirik asgar. Ini syirik fil alfaz. Akan datang nanti sebagian penjelasan tentang hal tersebut. Baik, maka ini rincian tentang hukum-hukum isti'adah dan bagaimana isti'adah itu di pembahasan tauhid. Iya. Jadi rinciannya tadi ada empat ya. Yang pertama isti'adah yang sifatnya ibadah. Nah, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, isti'adah yang sifatnya ibadah itu tadi diserahkan kepada selain Allah. Itu hukumnya apa? Syirik akbar. Kemudian yang ketiga, dia berkata a'udzu bika, a'udzu billahi wa bika, pakai waw di situ. Maka ini hukumnya syirik apa? Syirik asgar. Dan yang keempat, dia beristiada dengan makhluk hadir, hidup dalam hal yang dia mampu. Ini hukumnya apa? Hukumnya boleh. Baik. Jadi ini yang disebut dengan isti'adah. Jadi di pembahasan isti'adah itu sendiri sudah kita kaji sebagiannya di materi Thalathatul Usul, di bentuk-bentuk ibadah. Dia ada bentuk dari apa namanya, sudut-sudut ibadah yang indah untuk dibahas masalah isti'adah ini. Sehingga seorang itu dia sempurna untuk selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bertawakal kepadanya, berpegang dengannya, dan hatinya tenang kepada Allah dan percaya terhadap apa yang berada di sisinya. Iya. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala membawakan dua dalil, satu dari ayat Al-Qur'an dan satu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat Al-Qur'an kata beliau, wa qawluhu ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan firman Allah Ta'ala bahwasanya ada beberapa orang lelaki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki dari kalangan jin. Maka jin-jin itu menambah dosa bagi mereka. Menambah dosa dan ketakutan. Menambah dosa dan ketakutan bagi mereka. Baik. Iya. Jadi ayat ini menceritakan tentang sekelompok manusia yang mereka ini berlindung kepada sebagian jin, sekelompok jin, agar supaya mereka diberi keamanan, dilindungi dari apa yang mereka takuti, apa yang mereka khawatirkan. Maka para jin ini malah membuat mereka semakin takut. Iya. Membuat mereka semakin takut. Dulunya seorang di masa jahiliyah itu, kalau dia turun ke sebuah lembah atau sebuah tempat yang mereka anggap angker misalnya, dan mereka khawatirkan atas dirinya, maka dulu orang-orang jahiliyah itu berkata, a'udhu bisayyidi hadal wadih min sufaha'i qawmihi. Dia berkata, saya berlindung kepada pemimpin lembah ini dari kejelekan atau dari bahaya orang-orang bodoh dari kaumnya. Iya. Maka begitu kalangan jin melihat manusia berlindung kepada mereka, maka para jin ini menambah mereka rahaqa, membuat mereka semakin takut, semakin berdosa, dan semakin hina. Iya, semakin hina. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka di dalam ayat ini. Mencela mereka. Iya. Dan ini terdapat ya bahwa seorang ketika dia masuk di dalam kesyirikan, dia menghendaki sesuatu, maka yang dia dapatkan kebalikan dari sesuatu itu. Dia berbuat kesyirikan untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan. Tapi yang dia peroleh justru semakin apa? Semakin takut. Sudah berlalu ya, orang yang pakai jimat-jimat, dia ingin terjaga dari penyakit. Maka jimat-jimat itu membuat dia semakin lemah. Membuat dia semakin lemah. Dan itu kaidah umum. Kesyirikan itu tidak akan menambah untuk pelakunya kecuali kebalikan dari apa yang dia cari. Kecuali kebalikan dari apa yang dia cari. Iya. Kalau dia cari kebaikan, dia dapat kejelekan. Dia cari keamanan, dia dapat ketakutan. Dia cari kesehatan, dia dapat penyakit. Dan seterusnya. Dan itu dari keburukan, kesyirikan, bahaya, dan dari kejelekannya. Baik. Iya. Maka sisi pendalilan dari ayat terkait dengan kitab Tauhid ini jelas ya. Jadi dalam ayat ini diterangkan bagaimana ucapan orang-orang yang beriman dari kalangan jin, dia menghikayatkan bahwa di kalangan manusia itu ada yang berlindung. Ya, ada yang berlindung dari kalangan jin. Ya, dan ini ayat, kalau kita baca ayat sebelumnya, itu kan di konteks orang-orang yang beriman dari kalangan jin. Yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ya. Mereka mendengar Al-Qur'an yang memberi hidayah kepada petunjuk, dan mereka berkata, kami tidak pernah berbuat kesyirikan dengan Rabb kami sama sekali. Nah, kemudian mereka sebutkan di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang pernah terjadi di kalangan jin. Nah, ini salah satunya. Ini salah satunya. Maka ini menunjukkan bahwa isti'adah dengan jin itu terhitung isti'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan isti'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Adalah dari syirik akbar. Baik. Masuk di dalam kesyirikan. Ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis. Kata beliau rahimahullahu taala, an Khawla bintu Hakim radhiyallahu anha annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq lam yadhurruhu shay'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. Rawahu Muslim. Kata beliau dari Khawla bintu Hakim radhiyallahu anha. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat, ya, barang siapa yang singgah di satu tempat, faqala, lalu dia berkata, ya, singgah itu misalnya ada satu tempat dia singgah, tidak mesti dia safar, ya, tidak mesti dia melakukan perjalanan, ya, yang penting dia singgah baik di satu tempat. Jadi misalnya dia ke dalam kota tapi dia ke arah yang lain, di sudut kota misalnya dia singgah, itu boleh dia baca dari doa ini. Iya. Jadi siapa yang singgah di satu tempat? Sebelumnya saya masih pada ayat sebelumnya, saya simpulkan pada ayat sebelumnya beberapa faedah yang dipetik dari ayat. Yang pertama adalah istighatsah kepada selain Allah itu hukumnya adalah apa? Adalah kesyirikan. Dan yang kedua terdapat bahwa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meliputi jin dan manusia. Dan terdapat bahwa isti'adah kepada selain Allah itu akan menyebabkan ketakutan dan kelemahan. Akan menyebabkan ketakutan dan kelemahan. Pemahaman kebalikan dari ayat, dan yang keempat, pemahaman kebalikannya bahwa isti'adah kepada Allah ini akan menyebabkan kekuatan dan apa? Keamanan. Menyebabkan kekuatan dan keamanan. Baik. Khawla bintu Hakim radhiyallahu anha. Ya. Nama lengkapnya Khawla bintu Hakim ibni Umayyah ibn Harith ibn Haritha As-Sulamiyah. Ya. As-Sulamiyah. Ummu Syarik kunyanya. Ummu Syarik. Ya, beliau ini yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, ni'mal mar'atu as-salihah, sebaik-baik perempuan yang salihah, Khawla ini. Baik, tadi mengatakan bahwa beliau yang disebut di dalam Al-Quran, perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi, hanya saja Nabi tidak menikahinya, tidak ingin menikahinya. Iya, dan ini disebutkan dari keutamaannya, karena apa namanya, perempuan yang melakukan hal tersebut menunjukkan besarnya keimanannya dan menunjukkan besarnya kesegeran dia kepada kebaikan. Jadi kata beliau, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, itu para sahabat, ya. Mereka kalau menyampaikan ilmu, tidak ada yang berkata pendapat saya begini, hemat saya begini, bagusnya begini. Tapi dia sandarkan kepada dalil. Saya mendengar dari Nabi, beliau bersabda, ya, saya melihat Nabi melakukan begini. Semuanya dikembalikan kepada dalil. Jadi kata beliau, man nazala manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat. Faqala, lalu dia berkata, A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini bacanya, ya. A'udzu, saya berlindung. Ya. A'udzu artinya saya berlindung, mengarah, berpegang teguh. Ya. Bi kalimatillahi tammat, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Iya. Kalimat-kalimat Allah itu terbagi dua. Al-kalimat terbagi berapa? Terbagi dua. Iya. Yang pertama ada kalimat kauniyah. Ada kalimat kauniyah. Iya. Dan yang kedua ada namanya kalimat diniyah, syariah. Yang pertama ada kalimat kauniyah qadariyah, dan yang kedua kalimat diniyah syariah. Kalimat kauniyah itu ketetapan dan takdir Allah. Allah menghendaki sesuatu, Allah berkata kun, terjadi, maka terjadi. Iya. Baik. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adalan la mubaddila li kalimatih. Telah sempurna kalimat Rabbmu, penuh dengan kejujuran dan keadilan, tidak ada yang mengganti kalimat-kalimatnya. Yang kedua, kalimat diniyah syariah itu Al-Qur'an dan hadith-hadith qudsi. Ini disebut kalimat diniyah syariah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ini mencakup dua-duanya ya. Kalimatillahi tammat. At-tammat artinya al-kamilat. Kalimat-kalimat yang kamila, yang sempurna. Nah, dengan berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq. Berlindung dari apa? Dari kejahatan segala yang dia cipta. Nah, siapa yang singgah di sebuah tempat lalu dia baca kalimat ini, lam yadhurruhu syai'un. Iya. Maka dia tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun. Tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun. Iya. Ini sesuatu apapun mencakup segala hal, segala bentuk bahaya. Apakah dari gangguan manusia, dari gangguan jin, dari gangguan hewan, ya, dari apa saja yang merupakan kejelekan berasal dari makhluk. Maka dia berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan apa yang dia cipta. Apabila dia baca di satu tempat, maka tidak akan membahayakan dia. Hatta yarhala min manzilihi dalika. Sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Baik. Maka di dalam hadits ini Nabi menganjurkan umatnya untuk berlindung hanya kepada Allah. Itu kalimat-kalimat Allah. Membaca doa yang agung ini yang akan mencukupinya dari segala kejelekan makhluk. Nah, siapa yang membacanya ketika dia singgah di satu tempat, maka dia akan terlindung ya dari kejelekan, tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Iya. Baik. Jadi ini kejelekan makhluk ini mencakup semua jenis kejelekan ya. Dari jin, dari manusia, dari hewan, dari angin, dari petir, dari apa saja. Ya, ini mencakup segala hal. Karena asyarr itu, min syarri, asyarr kejelekan itu nama yang mencakup segala bentuk yang tidak baik. Apakah itu berupa kejelekan, kerusakan, kezaliman, dan perkara yang tidak baik. Iya. Maka subhanallah ini hadith ringkas ya. Tapi faedahnya sangat besar. Iya. Faedahnya sangat besar. Dan terdapat bahwa seorang muslim itu apa namanya dia berbekal dengan bacaan-bacaan benteng-benteng yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sisi pendalilan penulis dari hadis itu jelas. Sisi pendalilannya. di mana di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana beristiada dengan benar, istiada yang disyariatkan. Ya, maka istiada yang disyariatkan itu istiada kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan istiada dengan kalimat-kalimat Allah, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah istiada yang benar. Ya. Apabila istiada ini dilakukan oleh seorang hamba dengan benar, maka itulah yang bermanfaat. Jadi globalnya bahwa istiada itu dituntunkan oleh Nabi dengan cara yang benar, menunjukkan bahwa istiada adalah ibadah. Istiada adalah apa? Ibadah. Kaidahnya, kalau ibadah diserahkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya syirik akbar. Itu sisi pendalilan penulis. Di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, terdapat bahwa istiada adalah ibadah. Istiada adalah ibadah. Memalingkannya kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Yang kedua, terdapat bahwa istiada yang disyariatkan, istiada yang disyariatkan itu istiadanya terkait dengan Allah atau terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, terdapat bahwa kalamullah bukanlah makhluk. Kalam Allah bukanlah makhluk. Ya, karena Allah syariatkan beristiadah dengan kalimat-kalimat Allah. Andai kata makhluk, maka tidak mungkin diajarkan oleh Nabi. Karena istiadah dengan makhluk, hukumnya adalah apa? Kesyirikan. Menunjukkan bahwa kalam Allah itu bukanlah makhluk. Iya. Dan terdapat bahwa segala yang dilakukan oleh segala hal yang terdapat pada makhluk itu, segala perkaranya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya di tangan Allah. Jadi kalau dia berlindung kepada Allah, Allah akan menjaganya dan memeliharanya. Ya, dan terdapat keutamaan doa ini. Keutamaan doa ini ringkas tapi punya keutamaan yang sangat indah. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya. Ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau katakan ini hada khabarun sahih. Ini hadis yang sahih. Kata beliau, alimna sidqahu dalilan wa tajribatan. Mundu sami'tuhu amiltu bihi falam yadhurrani syai'un. Kata Al-Qurtubi, saya mengetahui kebenaran hadis ini. Ya. Berdasarkan dalil dan berdasarkan percobaan. Berdasarkan percobaan. Jadi beliau ketika mendengarkan hadis ini, kata Al-Qurtubi, semenjak saya dengarkan hadis ini, saya selalu mengerjakannya, tidak pernah saya tinggalkan. Kata beliau, ila antaraktuhu paladagadni akrabun laylatan. Pada suatu hari saya tinggalkan, maka di suatu malam beliau disengat oleh kalajengking. Iya. Fatafakkartu fa idza bi nasituhu. Kata beliau, saya pun berpikir, kok bisa saya terkena kalajengking? Iya, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Akhirnya beliau pikir dan beliau pun akhirnya menyadari bahwa ini disebabkan karena beliau lupa membaca doa ini. Ya, kalau doa ini dibaca, ini kan dikir, bukan kalau singgah di satu tempat saja. Ini juga dikir dianjurkan dibaca pagi dan petang. Ya, kalau dia baca, maka ini akan menjadi pengaman untuknya. Menjadi pengaman. Baik. Maka itu dikir-dikir ya, jangan ditelantarkan. Apalagi dia singgah di satu tempat, masuk sebuah negeri. Nah, itu ada dikir-dikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai dalil-dalil pada bab ini. Kita baca masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala wa fihi masail. Di dalamnya terdapat beberapa masail, beberapa pembahasan. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala al-ula, yang pertama tafsiru qawlihi taala wa annahu kana rijalun minal insi al-ayah. Yang pertama adalah tafsiran firman Allah taala, dan bahwasanya ada beberapa orang lelaki dari kalangan manusia. Iya. Baik. Tafsir ayat surah Al-Jin sudah kita terangkan ya. Bahwa seorang lelaki di masa jahiliyah kalau dia melakukan perjalanan itu, dia singgah di satu tempat yang mengkhawatirkan, maka dia berlindung kepada jin di tempat tersebut dari kejelekan kaumnya. Maka begitu jin ini melihat manusia berlindung kepada mereka, mereka justru membuat manusia itu semakin takut dan semakin hina. Iya. Jadi sisi pendalilan dari ayat jelas bahwa ini dari bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi di masa jahiliyah. Nah, itulah perbuatannya kaum jin sebelum mereka masuk Islam, seperti itu mereka lakukan dulu terhadap manusia. Iya. Baik, ats-tsaniyatu, yang kedua, kaunuhu minasyirk. Meminta perlindungan kepada jin tergolong sebagai kesyirikan. Iya, kenapa disebut kesyirikan? Sebab isti'adah itu ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan diserahkan kepada jin, maka hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah kesyirikan. Iya. Nah, itulah bentuk-bentuk kesyirikan yang disebutkan oleh kaum jin ini sebelum mereka masuk Islam. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu al-istidlalu ala dzalika bil hadits. Ya, karena ulama istadallu bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhluqah. Qalu li anna al-isti'adata bil makhluq syirk. Argumen akan hal tersebut berdasarkan hadits. Jadi di antara dalilnya kenapa bukan syirik? Berdasarkan hadits. Berdasarkan afwan, kenapa dikatakan isti'adah kepada selain Allah adalah syirik? Nah, di antara argumennya adalah dengan hadits ini. Dari sisi mana pendalilannya? Karena para ulama berargumen dengan hadits tersebut bahwa kalimat-kalimat Allah bukanlah makhluk. Jadi kalau berlindung dengan kalimat Allah enggak ada masalah, itu ibadah. Ya. Karena berlindung kepada Allah, nama-nama dan sifatnya itu perlindungan, bukan kepada makhluk. Ya. Baik. Mereka berkata karena meminta perlindungan kepada makhluk adalah kesyirikan. Jadi ini hadis dari sisi pendalilan ada dua ya, sisi pendalilan. Satu pendalilan di pembahasan tauhid di sini bahwa beristiadah itu hanya kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan isti'adah kepada Allah dan kalimat-kalimatnya itu bukanlah kesyirikan. Ya. Dan yang kedua, ini di pembahasan sifat al-kalam, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah dan siapa yang mencocoki mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Maka ini hadith bantahan untuk mereka. Al-Quran itu kalam Allah. Andai kata makhluk, maka tidak mungkin Nabi mengajari untuk berlindung dengan apa? Dengan makhluk. Di sini datang dalam bentuk perlindungan dengan kalam Allah, dengan kalimat-kalimat Allah. Ar-rabi'atu fadilatu hadad du'a makhtisarihi. Keempat, keutamaan doa ini. Walaupun doa ini sangat ringkas. Ya, ringkas tapi Masya Allah punya dari keutamaan. Siapa yang membacanya tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun. Iya. Tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun. Nah, ini perbedaan seorang mukmin ya dan musyrik. Kalau musyrik itu hatinya selalu bergantung kepada selain Allah, itu musyrik. Tapi kalau dia mukmin, itu hatinya selalu bergantung kepada Allah. Karena itu dia baca dari doa, dari zikir. ketika dia turun di sebuah tempat, dia baca doa ini, karena memang hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Kemudian al-khamisatu, yang kelima, anna kauna syai'i yahsulu minhu manfaatun dunyawiyatun min kaffi syarrin au jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa minasy syirk. Sesungguhnya sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat duniawi, baik dengan mencegah segala keburukan maupun dengan mendapatkan manfaat, tidak menunjukkan bahwa sesuatu tersebut tidak tergolong sebagai kesyirikan. Ya. Baik. Jadi itu dahulu kalau mereka berlindung kepada jin pembesar lembah itu dari kejelekan kaumnya, ya kadang mereka dapatkan manfaatnya. Ya. Walaupun ujung-ujungnya mereka bertambah apa? Ketakutan dan bertambah dosa. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang berbuat kesyirikan lalu dia rasakan, oh ini ada manfaatnya. Iya. Ada manfaatnya. Maka itu tidak menunjukkan kebenaran apa yang dia lakukan. Dan tidak menahan untuk menegaskan perbuatan mereka adalah apa? Adalah kesyirikan. Jadi kalau pada kesyirikan itu dia dapatkan bentuk manfaat, maka bentuk bahayanya akan lebih banyak. Itu dipastikan. Bentuk bahayanya akan lebih banyak. Dan di sini salah satu ucapan penulis di sini penting ya. Karena ini salah satu pintu masuknya syaitan kepada sebagian manusia. Iya. Kenapa dia tetap di atas kesyirikan? Tetap jatuh di dalam kesalahan? Oh, ada manfaatnya. Saya melakukan hal tersebut. Ya. Datang kepada saya berbagai keberkahan, katanya. Akhirnya dia tetap berada di dalam apa? Kesyirikannya. Nah, dengan itu dia binasa. Karena di sini penulis memberikan kaidah bahwa sesuatu itu walaupun dirasakan manfaatnya tidak menunjukkan sesuatu itu apa? Sesuatu itu benar, sesuatu itu bagus. Iya. Contoh misalnya ya, dari hal yang dimaklumi. Ada sebagian orang kalau dia sudah pusing kepalanya, sudah stres, dia kerjanya minum khamar, minuman keras. Atau mengkonsumsi narkoba. Oh, saya kalau minum khamar, konsumsi narkoba, saya jadi tenang. Ya. Tenang karena memang hilang akalnya. Dia tidak sadar, kan begitu? Nah, ini kalau dia katakan itu manfaat, ya. Itu manfaat, betul itu bagian dari manfaat. Tapi bukan artinya dia tidak berdosa. Karena dosa itu tidak mesti dia harus kerusakan 100%. Tapi dosa itu kadang kejelekannya lebih mendominasi daripada apa? Kebaikannya. Karena itu khamar dahulu sebelum diharamkan secara tegas. Khamar dan maisir itu dikatakan fihi ma ithmun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Padanya ada dosa, ada manfaat. Tapi dosanya lebih besar daripada apa? Daripada manfaatnya. Baik. Jadi ini kaidah ya di dalam pembahasan. Jangan sampai syaitan memasuki seorang di situ. Ya, karena itu seorang mukmin dia itu melihat kepada dalil, tuntunan, itu pijakannya. Iya. Kalau dia sesuai dengan syariat, dia akan temukan nanti manfaat, kenikmatan, ketentraman, ketenangan yang lebih besar daripada yang dia sangka. Sebab dia di atas jalan. Tapi kalau dia di atas kekeliruan, di atas dosa, kalaupun dia rasakan manfaat, ini manfaat pada sebagian sudut atau sementara, dan pasti bahayanya lebih banyak daripada apa? bahaya dosa dan keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Baik. Maka ini kaidah ya, kaidah dasar untuk seorang muslim dan muslimah dalam hal-hal yang seperti ini.